Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kemuliaan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh ini. Semoga iman ini mampu kita jaga sampai akhir kehidupan kita dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga bermohon kepada Allah, semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini, dimanapun mereka berada dan berkehidupan, diberikan kemampuan, kekuatan di dalam lisan dan jiwanya agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat dimanapun mereka berada diberikan kemampuan untuk bertobat dan mengisi sisa kehidupan dengan baik, mendapatkan kualitas hidup hayatan thayyibah dan kembali kepada Allah dalam keadaan taat insyaallah. Ada pesan khusus yang terbaca dari bacaan imam tadi di salat subuh. Beliau membacakan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, dimulai dari ayat ke-52 tadi dan seterusnya. Pesannya secara singkat dan padat bagi orang-orang yang dititipi oleh Allah kemuliaan-kemuliaan sementara dalam konteks kehidupan dunia, khususnya terkait dengan kedudukan dan harta benda, maka manfaatkanlah itu untuk bisa berbuat segala yang mulia sesuai dengan alur ketetapan yang telah Allah gariskan. Jadi kalau dititipkan kedudukan, maka berusahalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermaslahat sehingga dengan itu semua melahirkan juga pahala jariah bagi pembuat kebijakannya. Buatlah yang baik-baik yang bermaslahat, baik itu terkait dengan hukum-hukum umum dalam berkehidupan, sifat-sifat yang berkeadilan, yang mensejahterakan. Itu kalau diniatkan sebagai ibadah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia membawahi insan-insan beriman, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang mampu menguatkan iman setiap orang-orang yang berada di bawahnya, sehingga dengan itu mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bagian dari pahala amal saleh sebagai implementasi dari keimanannya. Contoh sederhana, misalnya Anda membuat kebijakan di waktu salat berhenti sejenak, kemudian ditanda tangan oleh Anda bahwa karyawan misalnya yang muslim menunaikan salat dulu. Itu setiap orang yang salat Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Ada hukum universal. Misalnya Anda bikin satu tanda tangan, ya, buat sebuah keputusan, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyogok, tidak boleh menipu. Itu ketika berjalan sistemnya dengan tertib, adil, menyejahterakan, dapat bagian pahalanya sepanjang diniatkan dengan ibadah. Demikian harta benda juga. Segala yang kita kemudian dapati sekarang, sesungguhnya itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk menikmati dunia. Karena dunia itu sifatnya fana. Satu saat kalau bukan kita tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Itu gambarannya. Jadi kalau terpana oleh dunia kemudian larut di dalamnya sehingga tidak mengkreasikan dan menjadikan titipan itu sebagai ibadah, pada akhirnya

maka dunianya pun kita akan merasa nyaman. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu konteks dunia, ingat. Ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu konteks dunia. Akhiratnya itu abadi sempurna. Ya, itu sejak Allah beritakan kepada Nabi Adam alaihi salam, sejak diturunkan ke bumi. Itu di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, ya Adam, tugasmu sekarang akan dimulai di dunia. Turun sekarang dengan Hawa. Nanti bersamaan dengan turun, aku berikan petunjuk berkehidupan. Kalau petunjuk berkehidupan itu diikuti, maka engkau, istrimu, dan semua keturunanmu sampai kehidupan berakhir dijamin oleh Allah akan menjalani semua bagian kehidupan di bumi itu dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khaufun, tidak ada kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi cenderung kehidupan di buminya menenangkan. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau di kehidupan sosial, apapun tugasnya. Kemudian di ujung ayatnya, walahum yahzanun, dan dijaga dari kesedihan. Lawan sedih itu senang. Jadi sebetulnya konsep kehidupan dunia itu bila tidak menenangkan, menyenangkan. Itu gambarannya, sepanjang petunjuknya dibaca dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi kalau nggak pernah dibaca petunjuknya dan tidak diamalkan, maka cenderung dekat pada kesedihan dan kegelisahan. Kalau ada orang menjalani kehidupan seringkali gelisah, coba dicek, barangkali bukan hartanya yang kurang, bukan ilmunya yang kurang dalam, bukan kedudukannya yang kurang tinggi. Mungkin kurang dibaca petunjuk kehidupan yang menyertai tugas hidupnya. Dan itu setiap berganti generasi, indahnya dalam Islam, setiap berganti generasi, Allah mengetahui perbedaan tempat, ruang, waktu, lingkungan akan memberikan kesan keragaman dan peningkatan teknologi, intelektualitas, sehingga karakter setiap umat bisa beda. Kita aja sekarang dengan 10 tahun kebelakang lain ya, teknologinya beda kan, karakter masyarakatnya lain kan, apalagi sejak zaman Nabi Adam, pindah ke zaman Nabi Nuh, lompat ke Ibrahim alaihissalam, lompat ke Nabi Musa misalnya, sampai dengan Nabi Isa, pasti beda-beda. Karena itulah petunjuk yang diberikan, kitabnya pun itu disesuaikan dengan karakter umatnya, tapi nama umumnya tetap sama, disebut dengan Hudan. Nabi Musa apa kitabnya? Taurat kan? Ketika Allah turunkan Taurat, sifatnya disebut dengan Hudan. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba waja'alnahu hudan li bani Israil. Injil juga begitu. Wa atainahul Injil fihi huda. Di surah Al-Maidah itu. Ya, dengan keagunganku diberikan kepada Isa alaihi salam Injil dan fungsinya sebagai hudan. Al-Qur'an ketika diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fungsinya hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena itu secara singkatnya begini, Allah titipkan apa kepada kita, keluarkan petunjuknya di Al-Qur'an. Misal nih ada bapak pebisnis, ya, pedagang, keluarkan aja ayat-ayat bisnis. Pelajari itu, kalau passionnya di situ, pelajari itu ayatnya. Lalu lihat detailnya dalam kitab hadis. Di hadis Muslim ada Kitabul Buyu', tuntunan dari Nabi tentang cara berbisnis. Itu mau dilewati masa apapun, sepanjang petunjuknya diikuti, sukses Pak. Yang ilmu, teman-teman mahasiswa, ayatnya keluarkan. Kemudian di hadisnya sudah banyak sekarang. Al-Imam Al-Bukhari menurunkan namanya Kitabul Ilmi. Ya, ada kitab tentang rumusan pengetahuan, cara belajar yang petunjuknya langsung dari Nabi. Seperti apa belajarnya? Keluarkan, ikuti itu, berhasil. Nah, seperti itulah idealnya kita berkehidupan. Keluarkan tuntunan ayatnya, praktekkan dalam kehidupan kita, jaga sampai dengan kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kalau konsisten itu, wafat kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak cukup dengan amin, ayo siapkan. Ah, itulah pesan dari salat subuh yang tadi kita dapati, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua dalam kehidupan kita insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, kita bacakan, diberikan pahala mengalir untuk beliau dan juga diberikan keberkahan untuk kita bagi yang mengajinya insyaAllah. Kitab ini setelah kita libur kurang lebih selama 2 tahun, penting untuk diingatkan kembali. Kitab ini termasuk bagian kitab dasar yang diajarkan bagi para penuntut ilmu di awal-awal masa sebelum masuk pembelajarannya. Dan ini metode standar yang disusun oleh para ulama kita, baik para ahli hadis pun demikian dengan para ahli fikih. Bahkan ketika menjadi ahli hadis dan ahli fikih pun, biasanya ada ulama-ulama tertentu yang menuliskan kitab tentang adab sebelum masuk kitab tentang ilmu. Seperti Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang menuliskan Al-Arba'in, 42 hadis itu ya. Riyadhus Salihin, 1896 hadis itu. Kemudian ada Syarah Sahih Muslim, dan ada kitab Al-Minhaj itu ya. Nah, sebelum menulis semua itu, beliau menulis kitab adab juga. Ya. Namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi rata-rata para ulama kita itu sebelum mengajarkan tentang ilmu, maka mengajarkan dulu tentang adab supaya cara menuntut ilmunya benar, cara mendapatkan ilmunya berkah, dan paham setelah mempelajari, memahami serta mengerti bagaimana cara mengamalkannya. Dan biasanya adab ini dua sisi. Jadi bukan hanya untuk pembelajar, ada juga untuk pengajar. Ya, awas, hati-hati. Ada untuk pembelajar, ada untuk pengajar. Jadi sama-sama belajar adab. Jangan dikira hanya murid yang belajar adab. Karena ada juga guru yang pintar, tapi karena kurang adab, ilmunya tidak berkah. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi itu, nanti ada di antara guru itu, karena kurang adabnya, muridnya hanya sibuk membicarakan aibnya dibandingkan mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Akan ditemukan yang demikian. Jadi hati-hati ya. Jadi kadang-kadang bukan salah muridnya, kadang-kadang kekeliruan terletak kepada gurunya juga. Sehingga apa yang terjadi? Alih-alih murid mengamalkan ilmu yang diajarkan, bahkan yang terjadi nanti saling membicarakan antar aib yang melekat pada guru majlis-majlis masing-masing. Itu yang sangat harus kita hindari. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, sama-sama An-Nawawi, hanya yang pertama Ad-Dimashqi, yang kedua Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kebiasaan sebelum masuk ke majlis ilmu, maka beliau suka sedekah dulu tuh. Infak dulu. Ya, apa niat sedekahnya? Beliau niatkan mohon kepada Allah supaya dengan sedekah itu mampu dengan izin Allah diberikan kekuatan untuk tidak melihat aib yang melekat kepada gurunya. Jadi mohon kepada Allah supaya dijaga untuk dapat mengetahui aib gurunya, karena yang terlihat pengennya yang baik saja. Sehingga dengan itu, ini rahasianya. Ini rahasianya. Kalau murid senantiasa menggambarkan, melihat semua aspek yang baik saja pada gurunya, bahkan kata Al-Imam An-Nawawi, kalau ia melihat sesuatu yang kurang baik pun, ia takwilkan, ya, ia arahkan kepada aspek lain yang positif, itu akan berpotensi melekatkan ilmu yang diajarkan gurunya tertanam kuat dalam jiwanya. Saya pernah praktekkan rumus ini saat belajar di pesantren. Itu Masya Allah. Semua guru-guru yang kita berprasangka baik dan tidak pernah kita ingin tahu kekurangannya, itu sampai sekarang semua kalimat kitabnya itu masih terbayang. Di tahun 97 saya belajar itu masih terbayang. Kitabnya kitab apa, belajarnya hari apa, jam berapa, dari awal urutan kitab sampai sekarang. Saya masuk pesantren belajar kitab tajwid, itu masih yang dasar. Namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belum tahu tuh bahasa Arab tuh. Belum mengerti, tapi apa yang dibacakan langsung hafal. At-tajwidu lughatan al-itsyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughul lisani. Ya, terus sampai ujungnya gitu. Ya, sampai ujungnya. Itu belajarnya di hari Rabu. Saya menghafal jam 2 di depan pelataran rumah Pak Kiai. Kemudian akan diceknya di sore harinya jam 3:30. Itu masih terbayang. Tapi sedikit saja kita membicarakan yang kurang baik atau berprasangka tidak baik pada guru, itu ilmunya hilang. Tidak melekat. Apalagi belum apa-apa sudah dikomentari. Ya. Mau ngaji kemana? Ustaz Fulan. Nah, bid'ah itu. Ah, gak akan masuk itu. Ya, alis istighfar itu ya. Ya, jelas ya? Baik. Kalau belajar dengan saya tidak pernah mengajarkan untuk mencela orang lain. Sekalipun kita berbeda pendapat, tidak boleh. Ya? Berbeda pendapat tidak harus menghalangi kita untuk minum teh bersama. Jelas ya? Nah, karena itu, bagaimana cara yang mendapatkan ilmu yang berkah? Semangat dalam mengamalkan, mengumpulkan pahala yang baik tanpa harus mengeluarkan potensi keburukan, maka mesti kita belajar tentang adab. Di antara kitab adab yang mengumpulkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis dan riwayat ulama yang ditulis oleh ulama kita adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Al-Asy'ari. Yuk kita baca ya. Sekarang sudah kita masuk ke halaman 15. Saya masih kasih tanda dari 2 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita coba teman-teman di scan atau copy ya bagian yang kita bahas saja sehingga masing-masing bisa pegang atau dari aplikasinya insyaallah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia tentang masih keutamaan menghadiri majlis ilmu dan bagaimana adab dalam menuntutnya. Idza ra'aytum riyadhal jannati farta'u. فقيل يا رسول الله وما رياض الجنة قال صلى الله عليه وسلم حلق الذكر. Bukan halakun ya, ini ada beberapa yang kitabnya dapat di pasaran kemudian diharakati halakun, bukan halakun, hilakun ya, jamak dari halaqah. حلق الذكر قال عطاء رحمه الله هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وكيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تنكح وكيف تطلق وما أشبه ذلك. Hadis yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan majlis ilmu dan bagaimana cara kita menemukan majlis ilmu yang baik serta bagaimana belajar ketika menemukan majlis ilmu yang baik itu. Di sini tidak disebutkan referensinya karena memang tipikal kitab ini singkat padat langsung ke isi. Jadi nanti ada metode tahqiq, tahqiq itu disertakan dengan referensi di bawahnya serta kualitas hadis. Ada lagi metode ulama yang simpel-simpel. Biasanya kalau yang begitu ulamanya thiqah. Jadi orang enggak perlu tanya dari mana kitabnya, mana dalilnya. Ah, kalau sudah menemukan ulama thiqah itu dirinya saja sudah dalil. Enggak sopan nanya dalil itu. Ya, makanya di Timur Tengah itu nanti ya ada level ustaz itu biasa. Ada dai mengajar, ya. Ada muballigh, ada mufti, ada qadhi. Kalau sudah mufti, ahli fatwa, itu enggak boleh nanya dalil. Ya, enggak sopan itu. Kalau enggak diusir nanti sama muftinya itu. Ya. Syekh, ma fatwakan kadza wa kadza. Syekh, apa fatwa Anda pada masalah ini misalnya? Lalu diberi fatwa. Setelah diberi fatwa Anda tanya, mana dalilnya? Ah, itu nanti kalau enggak percaya cari aja katanya. Atau pindah ke mufti yang lain. Karena mufti itu dirinya sendiri sudah dalil, sudah menguasai dalil. Ya. Apalagi Anda enggak tahu baca kitab, enggak tahu cara bacanya, nanya dalil. Nah, itu bikin susah itu. Awas, dosanya banyak itu. Ya, nyusahin gurunya, ya. Hati-hati ya. Udah dikasih kitabnya enggak bisa baca, nyuruh gurunya bacain lagi. Jelas ya? Ah, jadi kecuali kalau kita misalnya menemukan sesuatu yang meragukan dan ini dia kapabilitas pengajarnya itu kita meragukannya juga boleh itu ya kita komparasikan atau kita klarifikasi boleh. Karena itu pesan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Di sini juga ada nanti. Dan tidaklah seorang murid itu belajar kecuali mencari guru yang memang pakar di bidangnya dulu. Jadi kalau Anda ingin belajar hadis, cari ustaz, syekh, kiai yang memang sudah pakar di bidang hadis. Jadi tidak meragukan dari kapasitas gurunya juga. Nah, di Al-Azhar ini ada subuh kajian-kajian ustaz ya. Ya, ada yang pakar hadis, ngajar hadis. Pakar tafsir, ngajar tafsir. Nah, sekarang kan repotnya bukan ahli hadis, ngajar hadis. Panduannya Google. Nah, terus muridnya juga metode menggunakan YouTube. Ngaji sorotnya taba ya tubuh YouTuber. Akhirnya enggak ketemu dua-duanya itu, ya. Ah, saling koreksi di sini. Nah, itu yang terjadi musibahnya sekarang. Karena itu, kita juga ada adab jadi pengajar itu, jangan memaksakan diri. Kalau tak paham hadis, jangan mengajar hadis. Ya. Kalau tak paham tafsir, jangan mengajar tafsir. Dokter spesialis mata, praktek masalah jantung, itu malpraktek namanya. Jelas ya? Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu kalimat pertama Al-Imam An-Nawawi dalam nasihat beliau kepada para murid yang akan belajar. Kembali ke sini teman-teman sekalian, kita fokus lagi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita informasi, petunjuk, pedoman. Ini ada di, saya sudah cek ini, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau mau dicatat dulu boleh. Nomor hadis 3510. Saya sudah cek. Riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3510. Ada juga di Musnad Ahmad. Musnad nomor 12545. Sudah? Rawinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi ya, kalau di sini kitabnya simple, ulama kita simple karena thiqah. Ya, karena beliau Syekh Muhammad Hashim, ya Hadratus Syekh thiqah, jadi enggak perlu ditanya tuh. Ya. Ah, tapi kalau kita ingin cari referensi, maka kita temukan hadis ini di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3510 atau di Musnad Ahmad Musnad nomor 12545. Rawinya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini versinya idza ra'aitum riyadhal jannati. Yang di versi At-Tirmidzi Idza marartum biriyadil jannati. Kita terjemahkan idza raaitum. Jika Anda melihat. Kalau idza ketemu dengan fi'il madhi maka maknanya mudhari'. Awas ya. Idza ketemu dengan fi'il madhi bentuk past tense maka maknanya menjadi mudhari'. Misal idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ketemu dengan jaa itu fi'il madhi. Madhi itu maknanya lampau, tapi ketemu idza jadi mendatang maknanya mudhari'. Ya, jadi present ya atau future. Karena itu ketika surah An-Nasr turun, itu Fathu Makkahnya belum terjadi. Di Allah kabarkan dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan pada para sahabat untuk memberikan kekuatan dan motivasi bahwa sebentar lagi kita akan membersamai penduduk Mekah sama-sama beriman. Kita akan datang ke Mekah membebaskan Mekah dalam suasana yang enak kembali. Itu ketika suaranya turun, Fathu Mekahnya belum terjadi. Ya, jadi memberikan motivasi ketika mereka sudah yakin Allah akan memberikan kemenangan, maka muncul motivasi dua kali lipat. Karena itu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah itu tidak dilakukan dengan ekspansi militer. Datang semuanya, ya, kemudian luar biasa mendengar tapak kaki kuda dan sebagainya, sudah merasa terkepung orang-orang Mekah, tidak ada pertumpahan darah. Kecuali kejadian kecil yang terjadi karena faktor tertentu saja yang memang ditoleransi dalam hukum militer. Tapi enggak ada peperangan-peperangan yang terjadi seperti ekspansi-ekspansi besar lainnya. Jelas ya? Baik, jadi kalau idza ketemu dengan fi'il madhi, maknanya apa? Mudhari. Lawannya, jika ada fi'il mudhari ketemu dengan idz, maka maknanya madhi. Jelas ya? Kalau ada fi'il mudhari yaqulu sebelumnya idz yaqulu misalnya, maka maknanya madhi. Apa maksudnya di sini? Kalau ada kata idza ketemu dengan fi'il madhi dan bermakna mudhari, ya. Maka fi'il mudhari itu mengandung makna diantaranya sesuatu yang disiapkan dan direncanakan. Sedikit untuk lebih memberikan pengertian yang lebih mudah untuk dicerna. Jadi kata kerja itu verb fi'il, cara singkatnya, mungkin ada yang sudah belajar juga ya. Ada beberapa dalam bahasa Arab. Ada kata kerja yang menunjukkan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Kalau tak nampak jelas di sini, bisa lihat ke sini ya. Ya. Kalau tak jelas juga, tawakal aja dulu ya. Nanti lihat di tayangan di YouTube ya. Ada yang pertama disebut dengan fi'il madhi. Fi'lul madhi ya, kita pakai alif lam saja supaya memudahkan. Untuk menunjukkan satu perbuatan atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Baik. Ada yang kedua disebut dengan mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Untuk memberikan kesan perbuatan yang terjadi di masa kini atau direncanakan akan dilakukan di masa depan. Sederhananya, kalau ada fi'il madhi, maka itu kata kerja asal, kata kerja pokok. Di bahasa Inggris disebut dengan infinitive. Biasanya ada yang 3 kata, 4 kata, 5 kata, dan seterusnya. Contoh, contoh. Ini semua sedang duduk ya. Nah, misal yang standar bahasa Arabnya jalasa, kan? Jalasa begini. Duduk. Telah duduk, duduk. Kalau kita akan ganti, direncanakan akan duduk, ya, akan duduk, saya berdiri, kan, saya akan duduk, atau Anda misalnya datang akan duduk, maka rubah kalimatnya dari madhi menjadi mudhari'. Cara paling gampangnya tambahkan anita di depan kata kerja asalnya. Tambahkan apa? Anita, hamzah, nun, ya, ta. Kalau pakai hamzah, maka tambahkan di depan seperti ini, pindahkan harokat di depan huruf pertama ini, jim, ja, pindahkan ke depan jadi aj, ini matikan. Lalu huruf sebelum akhir, jadikan kasrah, ajlis. Jelas? Ajlis. Ini matikan aja ujungnya, supaya gampang. Ajlis. Saya duduk, ajlis. Saya akan duduk. Nun, na, pakai na, najlis, kita akan duduk. Yajlis, dia akan duduk. Tajlis, kamu akan duduk. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita merubah bentuk fi'il madhi ke mudhari, maka perbuatan itu maksudnya akan kita rencanakan. Jelas? Akan dilakukan. Nah, kalau ada kata kerja lampau, madhi, tapi didahului dengan idha, begini. Idha. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu, awas, pernah terjadi di masa lampau dan diberitakan kepada kita untuk direncanakan di masa yang akan datang. Jelas? Maka ketika Nabi menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum au idza marartum," jika Anda melihat riyadul jannati, taman-taman surga. Maka kalimat idza ra'aitum ini bukan sekedar kebetulan belaka kita lihat. Tapi kalau Anda ingin mencari taman-taman surga, perhatikan. Awas, hati-hati. Maka idza ra'aitum, berusahalah merencanakan untuk mendapatinya. Berusahalah merencanakan untuk melewatinya. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Apa itu riyadul jannah? Yuk kita baca. Apa itu riyadul jannah? Qala Atha rahimahullahu, Imam Al-Atha rahimahullah menyampaikan, yang dimaksud dengan riyadul jannati hiya majalisul halali wal haram, majlis-majlis ilmu yang menerangkan tentang pokok agama yang halal dan yang haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli, bagaimana Anda berniaga, mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya salat. Wa kaifa tuzakki, bagaimana mengajarkan kepada Anda tentang cara berzakat. Wa kaifa tahujju, majlis yang mengajarkan tentang cara berhaji yang baik. Wa kaifa tankihu, yang ngajarin tentang munakahat, bagaimana cara berumah tangga yang baik, cara untuk menikah, cara memilih pasangan, cara mencari jodoh. wa kaifa tutalliqa, dan mengajarkan kalau ada problem yang tidak bisa diselesaikan di rumah tangga, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya, wa ma asbaha dzalika, dan segala hal yang terkait dengan madlis-madlis yang mengajarkan tuntunan syariat. Di tafsir pertama kata Imam Atha, yang dimaksud dengan riyadul jannati itu adalah taman-taman pengetahuan, madlis-madlis ilmu. Jadi kalau kita ambil satu kalimat ini saja dulu, satu kalimat ini, kalau Anda ingin belajar di majlis ilmu, nah ini, maka rencanakanlah, itu maksudnya. Rencanakan cari majlis ilmu yang sifatnya riyadul jannah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa tidak setiap majlis ilmu itu punya sifat riyadul jannah. Awas, hati-hati nih. Jadi kalau kita sudah menemukan yang seperti itu, cepat rencanakan dulu, siapkan. Kalau paling gampang untuk dipahaminya begini, kalau dalam sepekan pengen ngaji, ingin belajar agama, maka jangan sekedar kita datangi majlis ilmu, tapi coba siapkan, rencanakan untuk mencari majlis-majlis ilmu yang sifatnya punya sifat riyadul jannah. Jelas? Idza ra'aitum riyadul jannati aw idza marartum bi riyadil jannati, jika Anda melewati, mendapati, sudah mengetahui tentang riyadul jannati itu, farata'u. Ya, sebelum ke situ, yuk kita dalami dulu sebentar. Apa itu riyadul jannah? Bapak Ibu sekalian, riyadh itu jamak dari kata raudhah. Pernah dengar kata raudhah? Kalau masuk Masjid Nabawi itu ada raudhah ya. Ya kan? Antara mimbar dengan kamar Nabi atau hujrah Nabi itu ada di antaranya disebut dengan raudhah. Kan? Apa warna karpetnya? Hijau ya. Nah, saya ingin terangkan sebentar. Raudhah itu kalau disebutkan di lisan orang Arab itu biasanya menunjukkan kepada taman yang dihiasi dengan hijau-hijau. Ya, dihiasi dengan hijau-hijau plus dengan tumbuhan-tumbuhan. Karena itu kalau kita ngaji secara bahasa tentang makna raudhah dan jamaknya riyadun, maka orang Arab mengatakan ar-raudhatu hiyal makanul ladzi fihi khudrun wa zahrun. Ialah satu tempat yang dihiasi dengan warna yang hijau-hijau, kemudian diselimuti dengan bebungaan, bunga-bunga yang semerbak. Di Arab itu kan rata-rata gersang ya, Pak, Bu. Ya, gersang ya. Ya, padang pasir dan sebagainya. Jadi disebut kaya itu, orang Arab yang paling kaya itu kalau punya unta banyak itu masih biasa. Dan hati-hati loh, unta itu warnanya banyak. Ya, ada unta hitam, ada unta yang kuning keemas-emasan, harganya beda-beda. Ada yang unta merah itu yang paling mahal, bisa miliaran harganya. Tapi bagi orang Arab, sekalipun punya ratusan ribuan unta, disebut kaya, tapi kayanya masih biasa. Tapi kalau dia sudah punya kebun, yang di dalamnya ada tanaman-tanaman anggur, buahnya luar biasa, kemudian dia punya desain aliran air yang indah di dalam kebun itu, maka itu yang disebut kemudian dengan orang kaya yang luar biasa. Makanya kalau Anda, saya, kita baca surat Al-Kahf, ya, surat Al-Kahf, kalau sudah masuk di ayat yang ke-34 itu kan, dan selanjutnya, ada dari 4 kisah viral, kan ada kisah yang kedua, tentang kisah pemilik 2 kebun itu kan, yang sedang dialog dengan sahabatnya, yang satu merasa kaya karena punya kebun-kebun, ya, yang satu lagi merasa tawakal dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi di konteks masyarakat Arab itu, kalau sudah punya kebun, dalam suasana padang pasir, punya jannah, itu yang dimaksud orang kaya yang sesungguhnya. Jadi suasananya menyenangkan. Kalau sudah masuk kebun, lihat yang hijau-hijau, ya, dengan tumbuhan, buah-buahannya itu begitu mudah untuk dipetik, enak, ada air-air mengalir, maka itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka, dan suasananya membawa ketenangan kepada jiwa. Itulah dalam lisan orang Arab yang disebut dengan raudhah. Jamaknya disebut dengan riyadun. Kalau kita ambil ke makna kiasan, makna majazi namanya dalam ilmu balaghah. Jadi ada makna hakiki dalam bentuk taman, ada makna majazi. Diambil makna kiasannya, memberikan kesan setiap keadaan, suasana yang memberikan ketenangan dan kenyamanan ke dalam jiwa. Jadi seperti orang yang ada dalam kebun, merasakan kenikmatan, ketenangan, enak, nyaman. Maka sekarang di lisan orang Arab kalau disebutkan raudhah, bisa bermakna taman atau bisa bermakna sesuatu yang memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada jiwa. Diambillah makna kiasan itu ke dalam majlis ilmu. Jadi seperti Anda masuk ke dalam taman-taman yang menenangkan, enak melihatnya, tenang merasakannya, bisa menikmati buah-buahnya, maka datangilah majlis-majlis ilmu yang punya nuansa memberikan ketenangan kepada hati, sehingga merasakan kenikmatan di majlis itu seperti halnya Anda berada di taman-taman yang menenangkan. Jelas? Nah, itu makna hakiki dengan makna majazinya kalimat raudhatun, jamaknya riyadun. Dan sekarang para ulama banyak mengambil kata riyad ini ya untuk mengambil sebagian dari makna taman dibawa ke dalam makna ketenangan, dihubungkan dengan konteks pembelajaran. Pernah dengar kitab Riyadus Salihin? Ya kan? Karya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Riyadus Salihin maksudnya bagaimana bergaul dengan orang-orang saleh sehingga merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hati seperti merasa berada di dalam taman-taman yang indah. Paham ya? Baik. Itu gambaran yang pertamanya. Karena itu nanti di surga itu citra dunia itu ditampakkan lagi oleh Allah tapi diberikan desain yang lebih indah. Contoh, ketika orang-orang dulu senang hijau-hijau, ya, nanti ada orang ahli surga yang diberikan pakaian hijau. Karena sejak di dunianya dia menginginkan punya tawan yang hijau. Pengen makan makanan buah-buahan, nanti begitu ke surga dipakaikan oleh Allah pakaian yang hijau, bukan hanya tamannya. Itu ada di Quran surah Al-Kahf. Ya, surah ke-18 ayat 31. Yalbasuna fi. Ya, ada orang-orang nanti yang masuk surga dipakaikan langsung diberikan oleh Allah pakaian-pakaian yang hijau. Ya, yang saat di dunia dia hanya membayangkannya saja indah ya. Seperti raja punya jubah hijau, di taman yang hijau, makan anggur-anggur dan sebagainya, maka diberikanlah oleh Allah yang lebih indah dari apa yang pernah dirasakan saat di dunia. Makanya ketika masuk surga, komen pertama dia, ini seperti yang saya dapati, saya lihat, saya saksikan di dunia, cuman gak sempat saya nikmati. Dan di situ lebih indah. Itulah ayat surga pertama yang diturunkan oleh Allah di surah Al-Baqarah itu. Surah kedua, ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Jadi berharap, ya Allah, itu kok bagus sekali pakaiannya, jubahnya, saya tuh nggak bisa dapatkan itu, mudah-mudahan di surga, ya Allah, saya sekarang ikhtiar dengan beramal soleh, saya tahajud, saya baca Quran, walaupun di dunia nggak dapat, mohon gantikan yang lebih baik, ya Allah, dengan yang lebih baik saat saya kembali kepadamu di akhirat kelak. Begitu nyampe akhirat gak sempat dapat di dunia, dipakaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya. Pakai wa yalbasuna thiyaban khudri. Pakai dia baju yang hijau, pakai jubah yang hijau. Bahkan sebagian mereka ahli Quran ada yang dibuatkan langsung desainnya dari sutra. Ya, pakaian yang sangat indah. Ketika masuk dipakaikan gelang-gelang emas. Pakaiannya indah terbuat dari sutra. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang yang masuk lewat surga Aden, dipakaikan gelang-gelang, kemudian dipakaikan walibasum fiha hadir, dipakaikan pakaiannya yang terbuat dari sutra. Ya, makanya ketika kita masuk raudhah, kenapa karpetnya hijau? Salah satunya memberikan kesan kepada kita, satu, bahwa ada orang-orang yang berharap mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dunia mungkin belum tercapai. Sujud di situ, mohon kepada Allah, di akhirat Allah sempurnakan dengan nikmat yang melimpah yang memberikan ketenangan sempurna kepada jiwanya. Jelas sampai sini? Ah, ya. Nah, jadi kalau menemukan yang warna-warna hijau itu bukan warna biasa. Di Islam itu warna saja itu ada penjelasannya. Coba, sapi betina zaman Nabi Musa warnanya apa? Kekuning-kuningan kan? Safra ufaqi'un launuha tasurun nazirin. Al-Baqarah ayat 69 dan 70 itu kan? Jadi ada maknanya. Ya, hitam ada, putih ada, ya, termasuk hijau juga ada. Dan itu dibawa tuh ke bendera, termasuk lambang-lambang ormas itu. Ya, Muhammadiyah jangan dikira hijau itu, ya, warna benderanya. NU hijau. Ya, kenapa? Salah satunya

Bagaimana cara mengidentifikasi Riyadul Jannah itu? Kita teruskan. Maka dikonfirmasilah oleh para sahabat, faqila ya Rasulullah. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma Riyadul Jannati? Apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah itu? Ciri-cirinya bagaimana? Yuk kita lihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kalimatnya singkat dan padat sekali. Hilaqul dzikri. Hilaqul dzikri. Ha lam qaf. Awas kalau ada menemukan ini, itu adalah taman-taman surga yang dipercikkan berada di dunia. Yang dimaksud maknanya kalau kita dawam di situ, rajin ke situ, itu akan memudahkan dan mempercepat langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Hilaqun dzikri. Hilaqun dzikri. Ini jama' dari kata halaqah. Hilaqah itu hilaqun jama' dari kata halaqah. Halaqah itu maksudnya suasana yang tersusun rapi. Kumpulan yang tersusun rapi. Tertib. Ya, pernah dengar kata halaqah ya? Kalau ngaji halaqah itu kan rapi ya, tersusun, syekhnya bacakan, kemudian rapi safnya, itu halaqah namanya. Jama'nya disebut dengan hilaqun. Kalau Anda menemukan kumpulan yang rapi, tertib. Ini juga isyarat nih ya, isyarat. Kalau ngajinya ingin seperti yang disebutkan Nabi, bagian dari percikan taman-taman surga, maka ketemu di majlis manapun, duduk yang rapi. Yang bersih. Yang tertib. Ya, jangan sampai saling serobot. Ya, jangan sampai kemudian melahirkan perselisihan. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, itu Imam Nawawi itu sampai bikin bab tersendiri, bagaimana caranya seorang penuntut ilmu masuk ke majlis ilmu. Itu sampai diatur. Kata beliau, dan masuklah dia ke majlis ilmu itu dengan memberikan salam pertama kepada syekhnya. Kalau keadaan tidak memungkinkan, maka salami orang yang paling dekat dengannya. Duduk dia di tempat lapang yang dia dapati dan tidak menerobos saf-saf lain yang mungkin melewati orang yang sudah duduk di antaranya. Itu Imam Nawawi sampai begitu. Kalau Anda sudah melihat penuh, jangan paksakin ke depan. Apalagi sampai meminta orang lain misalnya ya untuk menyingkir. Yang boleh melakukan syekhnya, meminta tolong maju sedikit, rapatkan yang lain nanti supaya dapat syekhnya, dapat safnya. Boleh. Tapi Anda jangan sampai maksa, ini kosong dikit, lihat dari sana terobos ke sini. Kata Imam Nawawi enggak akan berkah itu. Ya, walaupun Anda dapat nanti akan dikurangi tuh kualitas ilmunya ya dengan keadaan-keadaan orang yang tidak nyaman yang terlewati itu. Islam tuh sampai begitu. Sampai begitu. Maka cukup Anda datang, ada space di dekat Anda, duduk di situ, tapi salami dulu orang yang ada di samping Anda itu. Assalamualaikum akhi, dari mana? Dengan perkenalan itu mungkin jadi sahabat. Siapa tahu Anda duduk di samping dokter yang ketika Anda sakit enggak usah ke rumah sakit dulu, telepon dulu kawannya, berkahnya dapat di situ. Siapa tahu dia bos, punya 100 perusahaan. Ya, dan Anda sedang butuh pekerjaan, tiba-tiba Anda kenalan. Apa Pak profesinya? Saya profesinya baru profesinya mengikuti majlis ilmu aja, Pak. Ya, memang sedang ikhtiar sekarang juga mencari pekerjaan. Udah, sama aja. Jadi sekretaris atau langsung pimpin satu perusahaan saya misalnya. Ya. Bisa terjadi. Jelas ya? Nah, ini bagian yang ingin kita tekankan di sini. Jadi kalau sudah masuk ke majlis ilmu, jadilah halaqah. Jamaknya hilaqun, tertib. Duduk rapi. Ya. Penampilannya yang baik, itu tafsirnya nanti di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ya, masih ingat tentang hadis Jibril itu? Qala an Umar bin Al-Khattabi, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, ya kan? La yura 'alaihi atharu safari." ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. Masih ingat itu? Ketika kami sedang duduk-duduk rapi santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki pakaiannya bersih, Jadi kalau mau ngaji, datang ke Halaqah Ilmu, cari pakaian yang bersih, yang rapi, rambutnya tersusun rapi, tidak ada bekas-bekas keringat. Maksudnya fokus tujuan ingin belajar, bukan nyambi. Ya, mau kemana? Ke Masjid Al-Azhar. Kenapa? Sarapannya enak banget kalau subuh. Contoh ya, contoh. Udah, sambil kajian aja, sambil kajian, sarapannya enak banget. Jadi kajiannya itu nyambi. Memang tujuan pokoknya sarapan. Jelas ya? Halo, jelas? Ya. Itu kencang sekali jelasnya itu. Nah, jadi begitu, tujuannya memang untuk menuntut ilmu. Jadi kata para sahabat, komen pertama sahabat itu, kami gak melihat bekas-bekas perjalanan. Maksudnya gak ada keringat untuk nyambi. Memang fokus ingin ngaji. Lalu apa yang dia lakukan? Fajalasa ilan Nabi SAW. Mengambil saf yang luang, yang memang mendekati syekh, guru. Kalau masih kosong saf depan, saf depan. Jadi saf depan isi dulu. Jangan diberikan ruang. Nanti begitu yang lain datang, saf berikutnya. Yang lain datang, saf berikutnya. Sehingga ketika syekh mengajar, tidak terjadi penyesuaian-penyesuaian. Geser yang ini, geser yang itu. Fokuslah kita jelas untuk belajar dan mengajar pada saat itu. Paham? Kalau dapat saf pertama, itu lebih bagus. Karena konsentrasi full. Nah, ini saf pertama nih. Ah, mau ngantuk, tahan-tahan. Ya kan? Ya? Mau bikin status, susah. Mau selfie, gak sopan gitu kan? Ya kan? Nah, tapi kalau Anda ambil posisi strategis untuk memberikan kenyamanan dekat tiang, gitu kan? Begini, nggak salah, nggak salah, nggak apa-apa. Cuman ketika kenyamanan itu terlampau nyaman, nah, maka posisi menentukan prestasi, gitu ya. Nah ini, tapi tidak semua tempat yang ramai dan rapih itu bisa menjadi taman-taman surga. Ingat ya sekali lagi, yang dimaksud Riyadul Jannah, taman-taman surga di sini adalah tempat-tempat maksudnya yang mengantarkan kita lebih mudah ke surga. Itu maksudnya, percikannya. Maka carilah tempat-tempat yang rapih itu, yang bagus, yang penuh itu, yang sifatnya punya sifat zikir. Hilakud zikri. Belum tentu tempat yang penuh itu bisa menghadirkan esensi zikir, belum tentu. Apa itu zikrun? Singkatnya begini, singkatnya. Kalau kita keluarkan tentang kata zikir di Quran, juga dalam hadis, secara singkat, segala yang mampu mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan dan menghubungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati. Segala yang mampu mengingatkan dan menghubungkan kita dengan Allah, sehingga dengan rasa ingat yang dalam itu serta terhubung, memberikan pancaran jiwa dan kekuatan iman pada kita yang mendorong kita berubah lebih baik. Itulah zikrun. Karena itu setiap amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran itu disebut dengan zikir. Barusan kita sholat ya, sholat itu disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh sayalah Allah, jangan pernah diragukan. Innani anallahu, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada satupun yang layak dipertuhankan dan disembah. Awas ya, karena ilah itu maknanya bukan sekedar dipertuhankan, tapi juga disembah. Jadi kalau Anda sudah mengakui Tuhan, jangan sekedar dipertuhankan, tapi komitmen menyembahnya juga. Jelas? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buddi, maka sembah aku. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis shalah, dan tunaikanlah sholat dengan benar. Cara menyembah Allah dengan sholat. Tapi apa manfaat sholat itu saat kita menyembah Allah? Li dzikri, supaya engkau terkoneksi denganku, ingat kepadaku, terhubung denganku. Kalau sudah terhubung dengan Allah dalam sholat itu, maka apa yang didapatkan? Ciri pertamanya, Allah berikan ketenangan pada hatinya. Makanya orang yang zikirnya benar, yang pertama diberikan itu bukan dunia, bukan harta. Mudah bagi Allah memberikan harta itu, karena Allah pemilik segalanya, bukan kedudukan. Tapi kalau Anda, saya, kita mendekat kepada Allah dengan benar, yang diberikan pertama kali kelapangan dalam jiwa, ketenangan.

Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang orang takbir rakaat pertama takbir Allahu Akbar, ada yang mundur, kotak infak di bawah. Tas jamaah dikorek-korek, handphonenya hilang. Ada yang salah berarti di situ kan? Maka itu bila tidak terkoneksi sempurna ketika sholat duduk, maka kita berzikir untuk mengembalikan konektivitas itu sehingga keluar dari tempat sholat itu sudah terhubung dengan Allah. Itu maksudnya. Kalau sudah terhubung dengan Allah, imannya kuat, maka tidak akan berbuat maksiat. Jadi gak akan pernah terjadi keluar dari masjid bisa tertukar sendal. Gak akan terjadi. Karena sudah terhubung dengan Allah, sudah ingat. Fadhkurullaha qiyama. Maka ketika dia berdiri, dia ingat Allah. Ketika ingat Allah, maka tahu hukum Allah. Dia tahu mana yang dipakai. Gak akan mungkin terjadi. Ih, sendal saya mana ya tadi ya? Oh ya Allah, ini rupanya. Dia pakai yang bagus tuh. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Datang ke kantor habis sholat zuhur, balik ke tempat kerja, duduk. Ingat Allah, tidak akan mengetik yang tidak benar. Tidak akan nambahkan nol di proyek yang sedang dikerjakan. Tidak akan berbuat maksiat, gak akan korupsi, gak akan malsuin, gak akan bikin hoax. Karena terkoneksi dengan Allah, itulah zikir yang benar. Itulah zikir. Ah, jembatan menuju itu majlis ilmu. Makanya kalau cari nanti majlis-majlis ilmu yang mengajarkan tentang sholat, tentang hukum, cari yang bisa menangkat derajat kita dan mengingatkan kita dengan Allah. Karena itu komentar Imam Atha yang dikutip oleh Syekh Hasyim, apa di sini kalimatnya? Perhatikan baik-baik. Qala Atha rahimahullahu, hiya majalisul halali wal haram, wa kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Inilah majlis-majlis ilmu. Kenapa disebut majlis? Majlis itu dari kata jalasa. Jalasa yajlisu, bukan sekedar duduk. Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis. Jadi kalau ingin mencari majlis ilmu, cari tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita dan meningkatkan keadaan kita dari rendah ke tinggi. Apa yang meningkat? Ditafsir di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang beriman, iman kita dipertaruhkan. Jadi untuk menemukan Riyadul Jannah ini gak mungkin didapatkan kecuali pencariannya menggunakan iman. Jadi kalau kita imannya semakin kuat, bagus, maka nyari tempat belajar pun bukan yang sembarangan. Apalagi yang meruntuhkan iman, hati-hati tuh. Ya kalau iman kita masih ada dalam jiwa, gak akan nyari tempat ilmu sembarangan. Nyari referensi ustadz sembarangan. Apalagi, maaf ya. Awas, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-11. Dari 9 jilid syarah Imam Nawawi, jilid yang pertama. Awas, hati-hati. Kitab Muqaddimah, bagian Muqaddimah nomor hadis yang ke-11. Nabi sudah infokan. Ya. Sayati zamanun atau fi akhiri ummati, akan datang nanti suasana di akhir-akhir masa. Unasun yuhadithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Iyakum wa iyahum. Kata Nabi, waspadalah, akan muncul para mustad-mustad. Hati-hati, yang dianggap ustad. Jadi akan timbul satu masa mudah jadi ustad. Udah terasa belum masanya tuh? Udah terasa ya? Nah, lalu dia akan mengajarkan kalian ajaran yang aneh-aneh, yang kalau kalian dengar pun kaget. Jangankan kalian, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar seperti itu ikut kaget juga. Ya, ikut kaget juga tuh. Ini sahabat Abu Bakar itu kalau dengar ikutan kaget tuh. Jangankan Abu Bakar tuh ya, Abu Jahal saja yang tidak beriman itu bisa ikut kaget. Pernah dengar ini? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Ya. Itu yang nyampaikan disebut ustaz bukan tuh? Hah? Gelarnya tinggi enggak? Aneh enggak kita dengar itu tuh? Nah, itu benar kata hadis Nabi. Kata Nabi, "Iyyakum wa iyyahum, waspadalah." Waspadalah. Kita diminta oleh Nabi menghindar dan orang-orang itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ke kita, waspada, jangan ikuti, jangan sertai. Kata Nabi kepada mereka, kalau kalian enggak berhenti, neraka jaminan kalian. Dan nerakanya tahu enggak yang seperti itu? Nerakanya ditempatkan langsung oleh Allah di tempat yang paling dalam di dasar kerak neraka, dibersamakan dengan orang-orang yang ingkar. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dan sungguh telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika kalian mendengar, menyimak, ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, sengaja mengingkari ayat-ayat Allah, atau bahkan mengolok-olok hukum-hukum Allah. Ada orang yang terlihat, terdengar mengolok-olok hukum-hukum Allah. Pernah dengar yang mengolok-olok orang pakai jilbab? Mengolok-olok orang tahajud? Mengolok-olok yang halal dan yang haram, dibikin candaan, dibikin konten-konten? Huh? Bahkan mengolok-olok nabinya misalnya dan sebagainya. Orang-orang itu terancam. Kata Allah, kalau ada yang demikian, jangan sibukkan dengan celaan, karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Elegan sekali. Kata Allah, cukup tinggalkan. Kalau ada tempat, jangan dikunjungi. Ya, kalau ada yang di situ, keluar dari situ. Kalau ada orang-orang yang bicara walaupun gelarnya tinggi, bahkan disebut ustaz, jangan sertai. Itu kata Allah. Jangan sertai, jangan duduk bersamanya, jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi, innakum idzam mithluhum, lama-lama menular penyakitnya. Anda bisa seperti itu. Jangan di-subscribe, jangan di-follow. Sekarang kan musim media sosial ya. Kalau diikuti, lama-lama seperti itu pemikirannya nanti. Yang disiapkan apa? Innallaha jami'al munafiqin. Bisa-bisa termasuk nanti golongan munafik, terjebak sifat nifak, disatukan dengan orang ingkar, tempat jadi neraka yang paling dalam. Disebut dengan jahannam. Innallaha jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Karena itu kalau cari guru-guru di musim-musim seperti itu, kalau sudah sekarang didapati yang aneh-aneh, saya bingung juga sekarang itu. Dukun pun gelarnya bisa gelar-gelar unik gitu, bisa ustaz, ya, bisa ngaku kiai. Sekarang ganti pakai jubah, udah jadi ustaz tuh. Ntar besok ustaz pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Kata almarhum kiai Zainuddin Amjadnya. Ya, jadi sekarang mesti hati-hati. Nah, apa sifat majlis ta'lim yang betul itu? Maka diteruskan ayatnya, Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kalau cari majlis ilmu, carilah yang bisa mengangkat iman dan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi kalau datang ke majlis ilmu, cari yang menguatkan iman. Itulah riyadul jannah. Itulah hilaqud dzikri. Walaupun bentuknya bisa beda-beda. Contoh, Quran, di Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi nanti ada majlis yang ngajarin Quran, ada Bu, tahsin, tajwid, baca Quran. Nah, cari guru-guru yang ngajarin Quran, yang meningkatkan iman, menambah ilmu, ngajinya lebih bagus. Makanya kalau ketemu ustadz yang ketat ngajarin ngaji, seneng. Ya, ibu jangan langsung tinggalin. A'udzu bu. Apa yang itu mah ribet, ganti aja ngajinya. Itu yang benar. Ya, jadi kalau kita mendapati yang meningkatkan pengetahuan plus menanamkan ilmu, ketika dibacakan ayat Quran, hati kita menjadi lebih tenang. Ya, lebih nyaman. Dawami itu. Itulah riyadul jannah. Ada yang ngajarin hafalan tuh, ya. Karena hafalan disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali itu. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dia menghafal Quran itu disebut dengan zikir. Jadi kalau ada rumah-rumah tahfid, itu riyadul jannah itu. Cuman bagaimana cara menghafalnya? Dua. Menambah iman, menambah ilmu, merubah perilaku. Awas, hati-hati. Kalau ada penghafal Quran yang punya rumah Quran, yang menghafal Quran, imannya meningkat, bagus. Ilmunya bertambah, bagus. Tapi tidak merubah perilaku, itu berbahaya. Hati-hati. Itu di Quran surah Fatir. Quran surah ke-35 ayat ke-32. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Para ahli Quran itu terbagi tiga bagian. Satu, nanti ada ahli Quran yang zalim, menempatkan Quran bukan pada tempatnya. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi dia berkata di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dia hafal ayat jilbab tapi mengingkari jilbab. Dia hafal ayat tahajud tapi mengolok-olok tahajud. Dia hafal yang halal dan haram tapi menghalalkan yang haram, menghalalkan yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu zalim. Fatwanya ditunggu hanya untuk memberikan ketetapan dan ditukar dengan jaminan dunia. Bahaya. Wa minhum muqtasid, ada ahli Quran yang baru paket hemat untuk dirinya belum bisa berbagi. Hafal Quran, murajaah di tiang-tiang masjid, dekat-dekat tembok-tembok masjid, tapi diminta jadi imam yang lain saja. Itu muqtasid, paket hemat, hemat untuk dirinya saja. Yang bagus siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, adalah ahli Quran yang merubah dirinya cepat berbuat baik. Jadi standar Quran tuh begini. Itu ciri khas kalau belajar Quran, belajarnya benar, pasti akan melembutkan hati. Ahli Quran itu karakter pertama yang muncul dalam dirinya adalah kelembutan dan kebaikan. Itu berhasil namanya. Itulah zikir. Apalagi misalnya majelis fikih. Fikih itu zikir juga. Ya. Karena fikih mengajarkan kita doa, makanya nanti ada majelis-majelis doa. Majelis doa tuh di antara zikir tuh doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur fi nafsika, ya, wadharruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi nanti ada majelis khusus mengajarkan doa. Ya. Ngajinya doa aja tuh, kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar. Isinya zikir aja, isinya zikir. Dalam konteks kalimat thayyibah ada yang begitu. Sepanjang itu menguatkan iman dan menambah ilmu, kasih dulu jamaah. Ini hadis nabinya, baca ini, dibaca sama dia tuh. Dibimbingkan oleh gurunya, gurunya disebut mursyid namanya. Mursyid, mursyid membimbing. Dan ini ada sanadnya, enggak sembarangan, ada sanadnya. Ya, jadi ada yang bersanad, ada yang sanad-sanadan. Ya. Awas, hati-hati, ada yang bersanad, ada yang sanad. Sanad yang bersanad itu benar, ada turunannya, ada dalilnya. Nyambung ke Nabi, diberikan tuntunan zikir, dia turunkan ke gurunya. Jadi di Islam itu menariknya setiap ilmu ada sanad. Fikih ada sanad ke atas, hadis ada sanad, Quran apalagi, zikir ada sanad. Jelas ya? Jadi halakah hilakul zikri itu bentuknya bisa kalimat thayyibah berupa doa, zikir-zikir kalimat thayyibah, bisa majlis-majlis ilmu kajian fikih, halal haram, tentang sholat, tentang zakat, tentang nikah, tentang macam-macam, dan juga bisa terkait dengan aspek-aspek yang meningkatkan keimanan kepada kita seperti tentang Quran, baik bacaan ataupun menghafalnya. Kalau menemukan yang seperti itu, yang isinya meningkatkan iman kita dan menambah pengetahuan kita, merubah perilaku diri kita, maka kata Nabi, buru majlis itu, kemudian santap hidangannya seperti engkau memakan dan meminum hidangan-hidangan yang lezat itu. Jelas? Kaifa tankihu wa kaifa tutalliqu wa ma asbaha dzalika. Sebagai penutup, maka isyarat ini kata Imam Atha rahimahullahu mesti kita terjemahkan dengan baik. Hilaqul dzikri bentuknya bisa majlis halal dan haram, kajian fikih. Sambut langsung oleh DKM. Hadisnya sambut nih. Bikin kajian-kajian fikih, keluarkan kurikulumnya supaya umat enggak bingung. Kalau bisa begini, materinya spesifik aja. Misalnya hari Senin kajian zakat, zakat aja sampai selesai. Sehingga kalau Anda pengen tahu tentang zakat di situ, rekam. Yang enggak sempat datang sebarkan, cari pakar di bidang zakat. Kajian selanjutnya tentang salat, fikih salat aja tuh. Siapkan di situ. Jadi semua aspek yang kita kerjakan, usahakan ada majlis ilmunya. Ada kajiannya terstruktur, pokoknya jelas. Jadi setiap tindakan yang akan kita lakukan, dasar pengetahuannya ada, contohnya ada, cara mengerjakannya ada, sehingga antara ilmu, dasar dan penguatan imannya seimbang keadaannya. Jadi hadis ini dalam sekali memberikan isyarat kepada DKM misalnya di sini untuk membuat halaqah-halaqah zikir yang benar, membuat isyarat kepada kita pemburu-pemburu ilmu itu cari majlis-majlis ilmu yang benar, dan yang terakhir bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita mendapati majlis yang seperti itu mengantarkan kita pada rahmat Allah berupa riyadul jannah, taman-taman surga seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Terakhir saya bacakan hadis yang terakhir sebagai penutup. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bih. Kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, maka nyambung. Ini masya Allah nih. Ya, beliau kan Syekh Hashim ini pakar hadis. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama ya. Di antara pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan NU 31 Januari 1926. Ya, termasuk saudara dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Ya, 18 Dzulhijjah 1912. Jadi selang 14 tahun kemudian, jadi Muhammadiyah 1912, NU 1926, 14 tahun kemudian berdiri NU, itu didirikan Muhammadiyah dengan NU oleh dua bersaudara. Makanya warna benderanya juga sama-sama hijau itu. Ya, dan harus bersaudara, saling melengkapi, ya, saling menguatkan. Kalau itu dijaga, Masya Allah, NKRI itu makin kuat tuh. NKRI makin kuat dan keislaman akan lebih baik, ya. Nyambung ke sini. Nah, ini beliau Syekh Hasyim ahli hadis. Dan ini ketika mengurutkan ini terurut. Hadis ini di sini dulu, baru setelahnya hadis yang lainnya. Yang ini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma wa'malu bih. Kalau sudah mendapatkan majlis yang seperti tadi, maka seriuslah belajar pengetahuan di majlis itu. Menggunakan ta'allama bukan darasa. Bukan udrusul ilma, tapi ta'allamul ilma. Dari kata ta'allama ya ta'allamu, ada ta'nya. Ta'nya di ilmu sharaf, di antara manfaatnya atau maknanya menunjukkan kesungguhan. Tasdid itu menunjukkan motivasi berlipat pada sesuatu yang tidak mudah. Artinya, menemukan tempat begitu kadang gak mudah. Kajiannya subuh, saya yakin gak semua dari sini semua nih. Ya, gak semuanya dari Bekasi, mungkin ada yang dari Tangerang. Dari Purwokerto, Masya Allah. Tuh, dari Purwokerto. Dari Belitung, Masya Allah. Dari Belitung nih, jauh-jauh ke sini. Pakai pesawat ke sini. Naik kapal laut ke sini. Masya Allah, parkir di mana kapal laut sini? Priok. Untuk ke sini nih, subuh-subuh. Makanya enak kan, habis ngaji, sarapan bersama. Kan? Dari Belitung, Ustaz. Belitung nih, Masya Allah. Jauh kan? Ya kan? Nah, makanya gak mudah itu. Nah, jangan sampai keluar tiket, keluar biaya jauh-jauh, tapi gak mendapatkan apa yang dicari. Makanya kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, belajar yang serius, catat, amalkan. Kemudian wa'malubi, pulang ke Belitung, amalkan. Pahami, amalkan. Ini hadisnya ada di musnadnya Abu Daud At-Tayalisi. Nomor hadis 399 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Saya sudah catat, sudah saya lihat, sudah saya cek. Ya, di sini enggak disebutkan, kalau Anda ingin tambahkan di Musnad Abu Daud At-Tayalisi nomor hadis 399 tersambung rawinya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimat hadisnya begini, panjangnya begini, ini potongannya. Panjangnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni maru'un maqbudun fata'allamul qur'ana wa'malun nasabi fata'allamul fara'ida wa'malun nasabi fata'allamul ilma wa'malun nasabi. Kata Nabi, saya ini sekalipun seorang rasul tetap seorang hamba yang akan wafat. Nabi sudah menyampaikan itu. Maka Nabi mewasiatkan kepada kita sebelum beliau wafat, pelajarilah oleh kalian Al-Quran. Lalu setelah paham betul, ajarkan masyarakat sekitaran Quran dengan apa yang telah dipelajari itu. Kemudian pelajarilah oleh kalian hukum-hukum yang pokok. Sholat, pelajari. Kalau enggak tahu ilmunya, bagaimana sholatnya khusyuk? Zakat, puasa. Setelah paham, ajarkan orang yang belum paham. Lalu baru masuk ke sini. Ya, wa ta'allamul ilma. Belajarlah pengetahuan. Apapun itu yang luas. Setelah itu wa'malun nasabih, amalkan, ajarkan. Di redaksi yang lain wa'allimun nasabih atau wa'malubih, lalu ajarkan orang-orang yang belum paham dari apa yang telah Anda pahami itu. Jadi kalau sudah menemukan Riyadul Jannah, majlis-majlis ilmu yang baik tadi, serius buru. Cuman jangan sekedar datang, apalagi hanya untuk datang update status. Jauh-jauh dari Belitung kalau cuman buat foto di update, saya sudah nyampe ke majlisnya Al-Azhar. Untuk apa? Dapatkan itu, bawa pulang ke Belitung, bawa pulang ke Purwokerto, bawa pulang lagi ke Jawa, yang ke Kalimantan. Bawa walaupun cuma satu hadis, amalkan. Maka kalau sifat belajarnya seperti ini, statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat dia walaupun di perjalanan, statusnya syahid fi sana. Apa dalilnya? At-Taubah Quran surah 9 di ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Tidaklah semua insan beriman pergi ke medan juang militer semuanya. Mesti ada di antara mereka yang berjuang lewat belajar pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Maka sebagian dari mereka, ayo belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah paham, maka kembalilah ke kampungnya. Ajari masyarakatnya supaya mereka mendapatkan pengajaran yang serupa. Maka dikomentari oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, orang yang belajar seperti ini sifatnya termasuk insan beriman, maka statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Kalau tidak ada tuntutan jihad fi sabilillah militer, maka kedudukannya lebih tinggi dari orang yang berjuang di medan perang. Kalau wafat dia, maka tercatat wafatnya syuhada. Nah, itu yang kita dapatkan di pertemuan kali ini. Maka secara singkat kita simpulkan, mulai hari ini perbaiki diri kita, karena dunianya sudah berubah. Sangat sulit menemukan hitam dan putih, kadang-kadang banyak ditemukan yang abu-abu. Maka Nabi sudah memberikan petunjuk, Allah sudah sampaikan ayat-ayatnya kepada kita. Kalau ingin belajar, cari Riyadul Jannah, majlis-majlis ilmu yang benar. Sekarang butuhnya apa? Kalau butuh zikir-zikir kalimat thayyibah, cari mursyid-mursyid yang baik. Kalau butuh majlis-majlis fikih, cari yang pakar, yang meningkatkan ilmu dan menguatkan iman. Kalau butuh Quran, cari guru-guru yang mengajarkan Quran dengan benar, sampai bisa baca dengan baik, ayatnya sampai ke hati kita, menguatkan iman kita, dan terjaga diri kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat yang seperti itu, sambung hadis berikutnya, pelajari dengan sabar, pelajari dengan rajin, setelah dapat ajarkan kembali ke tempat kita saat pulang ke desa masing-masing atau ke keluarga kita minimal. Ajarkan ke keluarga, anak cucu kita, share dengan tetangga, atau sekarang medianya share di status media sosial, yang dengan itu mudah-mudahan pahala kita berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada staf saya yang tolong yang Belitung ini nanti diganti tiket kapalnya ya, insyaallah ya. Sama Bapak pakai apa ke sini, Pak? Pakai kereta. Tolong dicatat ya, Pak Lutfi ya, nanti diganti tiket keretanya ya. Ya, insyaallah dari kami yang siapkan, bukan dari masjid ya. Saya pribadi. Masjid buat sarapan aja. Buat nanti insyaallah. Baik, semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi kita semua, memaafkan dan mengampuni kesalahan kita, membimbing kita hidup dengan lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahlil qur'an waj'alil qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma alhiqna bis salihin ma alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaa'ika rafiqa. Allahumma ij'alna muhibbi sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Bagi yang ingin lanjut ke kajian tafsir, kami akan nyambung di Tanah Kusir jam 8 nanti insyaallah, di Tanah Kusir di Jakarta, kajian tafsir untuk surah An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.